الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواتي في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kitabul ilm di mana sebenarnya malam ini merupakan kajian Ustaz Miqdad hafizahullah taala, namun karena beliau berhalangan kita lanjutkan kajian kitabul ilm, melanjutkan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Masih pada poin ke 5 dari adab-adab talibul ilm, yaitu mengamalkan ilmunya. Dan kita telah memasuki pembahasan mengamalkan ilmu tentang ibadah, yang sebelumnya ilmu aqidah. Maka ibadah haruslah dibangun di atas dua asas, yaitu keikhlasan dan mutaba'ah, sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinjau dari berapa perkara, dari berapa macam. Mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat, itu ditinjau dari berapa sisi? 4. Yang pertama, bentuknya. Yang kedua, tempatnya. Yang ketiga, waktunya. Yang keempat, sebabnya. Ahsan. Caranya, sifat bentuk ibadahnya, tempatnya, zamannya, dan sebabnya. Harus dari 4 hal tersebut sesuai dengan syariat. Nah, kalau caranya betul, tempatnya juga betul, tapi waktunya tidak sesuai dengan syariat, apakah boleh yang demikian? Tempatnya betul, caranya benar, tapi waktunya enggak tepat, tidak diterima, tidak sah ibadahnya. Wukuf di Arafah, cara wukufnya benar, tempatnya di Arafah, tapi bukan di bulan Dzulhijjah. Caranya benar, waktunya benar, artinya sah-sah saja, tempatnya juga, tapi sebab dalam rangka melakukannya tidak ada syariatnya, maka tidak sah pula amalannya. Nah, maka harus empat-empatnya terpenuhi. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Syekh siapa penulisnya? Nah, masih buka, sudah berapa kali diulang? Hah? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala rahimahullah, falau anna ahadan أثبت شيئا من الأسباب لعبادة تعبد الله بها دون دليل رددنا عليه ذلك. Kata beliau rahimahullah, kalau seseorang menentukan satu sebab untuk sebuah bentuk ibadah, kalau ada orang menentukan satu sebab untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala duna dalilin, padahal dia tidak memiliki dalilnya. Dia menentukan satu sebab yang dengan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menentukan dalam rangka sesuatu untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam rangkanya dia enggak punya dalil. Sebab dia ibadah tidak memiliki dalil. Kata beliau rahimahullah, radatna alaihi dhalika, maka kita bantah hal tersebut atasnya. Nah, kita tolak hal tersebut kepadanya, kita kembalikan kepadanya perkara tersebut. Banyak contohnya terlebih di akhir zaman, ibadah-ibadah yang dilakukan dalam rangkanya merupakan perkara baru. Sebab dia melakukan hal itu adalah perkara yang baru. Nah, entah itu maulid, entah itu perayaan, peringatan dengan berbagai macam bentuknya, haul 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, kenapa dia berkumpul? Kenapa dia mengucapkan la ilaha illallah, memperbanyaknya di waktu itu dalam rangka apa? Memperingati kematian sekian hari, sekian puluh hari. Yang bermasalah apa? Sekian puluh harinya dalam rangka memperingati apa? Wa qulna inna hadza ghairu maqbulin. Kita katakan kepadanya amalan ini tidak diterima. Kalau tidak sesuai syariat, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala li'annahu la budda ay yathbuta bi anna hadha sababun li tilkal ibadati wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Kenapa enggak diterima? Karena sebabnya ini harus ditetapkan sebagai sebab untuk ibadah tersebut. Harus ada hujjahnya, harus ada buktinya. Mana buktimu bahwasanya itu sebab terkait ibadah yang kamu lakukan? Adakah dasarnya? Adakah bentuk hujjah untuk melakukannya? Kalau tidak ada, falaisa bimakbulin minhu, maka tidak diterima darinya. Maka sebab melakukan ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Habis berwudu, kemudian sholat dua rakaat. Dia katakan dua rakaat saya ini karena saya telah melakukan wudu sebelumnya. Kemudian setelah wudu saya sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat dalam rangka setelah berwudu. Betul apa enggak betul? Hah? Betul. Orang masuk masjid sholat dua rakaat. Iya, saya sholat dua rakaat karena masuk masjid. Apakah betul ibadahnya? Dalam rangka masuk masjid dia sholat dua rakaat. Betul apa enggak sebabnya dia sholat dua rakaat karena masuk masjid? Ada syariatnya? Ada. Sholat tahiyatul masjid. Dua rakaat setelah berwudu juga ada syariatnya. Ya. Kemudian sholat dua rakaat di waktu habis subuh, dua rakaat habis subuh, boleh apa enggak boleh? Dua rakaat habis subuh, habis sholat subuh langsung dua rakaat setelah itu, boleh apa enggak boleh? Tidak boleh pada hukum asalnya. Waktunya bukan waktu diperbolehkannya untuk sholat padanya. Waktu terlarang. Kecuali jika ada sholat yang memiliki sebab. Dia ke masjid pas habis subuh. Maka enggak apa-apa, dia masuk masjid, sholat dua rakaat dan seterusnya. Tapi pada asalnya tidak diperbolehkan sholat setelah sholat fajar. Nah, puasa, kenapa kamu puasa? Iya, karena hari Senin dan hari Kamis. Nah, yang itu merupakan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu amalan yang disyariatkan, dituntunkan, maka sah jika dilakukan. Kenapa kamu puasa? Karena syukuran. Nah, atau saya bernazar, maka harus dilakukan, sah ibadahnya. Saya puasa karena sebab yang tidak disyariatkan, maka karena sebabnya tidak disyariatkan maka ibadahnya tidak diterima. Harus sebabnya itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadati lam ya'ti bihi syar'u aw ata bi syai'in warada bihi syar'u lakin ala hay'atin ibtada'aha aw fi zamanin ibtada'aha. Kata beliau rahimahullah, seandainya ada orang yang membuat syariat baru yang menuntunkan sebuah ajaran ibadah yang tidak diajarkan oleh syariat, dia membuat syariat baru padahal itu tidak diajarkan oleh agama Islam, oleh syariat Islam. Atau dia melakukan sesuatu yang terdapat dalam syariat, melakukan sesuatu yang ada syariatnya, namun caranya dia buat-buat atau di waktu yang dia buat-buat, dengan cara yang dia ada-adakan atau di waktu yang dia ada-adakan. Dua-duanya kata beliau rahimahullah, qulna innaha mardudatun alaika. Kita katakan bahwasanya ibadah itu ditolak, tidak diterima darimu. Li'annahu la budda an takuna al-ibadatu mabaniyatan ala ma jaa bihi syar'u. Karena ibadah itu harus dibangun ajaran yang dibawa oleh syariat ini. Diperhatikan bahwasannya ibadah itu harus dibangun di atas ajaran syariat Islam. Tidak kemudian masing-masing orang membuat cara-caranya sendiri, menentukan waktunya sendiri, menentukan tempatnya sendiri, menentukan sebabnya sendiri, menentukan caranya sendiri. Tapi harus ibadah itu mengikuti rel jalan syariat ini. Qala li'anna hadha huwa muqtada ma'allamaka Allahu ta'ala minal ilmi alla tata'abbada lillahi ta'ala illa bima syara'a. Kenapa demikian? Karena itulah konsekuensi apa yang Allah ajarkan kepadamu. Itulah konsekuensi terhadap apa yang Allah ajarkan kepadamu. Artinya engkau harus mengikuti, mengamalkan ilmu yang telah Allah tuntunkan. Jika Allah memerintahkan, jika Allah menuntunkan, maka lakukan. Jika Allah tidak menentukan, tidak mensyariatkan, maka jangan dikerjakan. Karena bukan termasuk jalan yang Allah perintahkan, yang Allah tentukan bagi hamba-hambanya. Alla tata'abbada lillahi ta'ala illa bima syara'a. Tidaklah engkau beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Harus dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada, ini intinya. Qala al-ulama, innal asla fil ibadati al-hadru. Oleh karenanya ulama mengatakan, sesungguhnya hukum asal dalam ibadah adalah al-hadru, dilarang. Ini intinya. Semua bentuk ibadah pada hukum asalnya mahdhurah, dilarang. Ini kaidah bahwasanya setiap ibadah atau hukum asal dalam ibadah itu terlarang. Jadi yang nama ibadah asalnya itu enggak boleh ibadah. Faham dum? Hatta yaquma dalilun 'ala al-mashru'iyyah. sampai tegaknya dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Kalau ada dalilnya baru dikerjakan. Semua bentuk ibadah itu hukum asalnya dilarang, enggak boleh untuk dilakukan, dikerjakan sampai tegaknya dalil yang menunjukkan disyariatkannya sebuah ibadah. Oh, ini yang disyariatkan, salat 5 waktu, salat sunnah mutlak, salat sunnah setelah berwudu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat ini, salat itu. Selain yang tidak disyariatkan, maka kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Dilarang, tidak boleh dikerjakan. Selain yang disyariatkan, maka tidak boleh untuk dikerjakan. Jadi asal muasal ibadah itu tidak boleh dikerjakan sampai jika dalil itu kita ketahui bahwasanya itu disunnahkan, dituntunkan, diperintahkan, baru boleh dikerjakan. Nah, makanya kalau ada sebuah ibadah yang kita belum mengetahui dalilnya, maka kita tanyakan, apa dalilnya perbuatan ini? Apa dalilnya ibadah ini, amalan ini? Adakah mungkin tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam ataukah dari ayat Al-Qur'an misalnya yang menjadi dalil diamalkannya amalan tersebut? Berbeda halnya kalau misalkan masalah pakaian, masalah makanan, ya. Hukum asalnya apa? Mubah. Silahkan makan semuanya, silahkan pakai pakaian semuanya, kecuali yang dilarang oleh syariat. Ini enggak boleh makan binatang yang memiliki taring yang dia gunakan untuk mangsa, enggak boleh. Nah, memakan burung yang memiliki paruh, yang memiliki cengkeraman untuk memangsa mangsanya, enggak boleh dimakan burung tersebut. Nah, ya, bangkai haram kecuali bangkai laut dan belalang misalkan. Ya, jadi hukum asal dalam sebuah makanan pakaian halal, silahkan, mubah dipakai, kecuali jika datang larangan yang melarang satu bentuk pakaian, satu bentuk makanan. Nah, jadi kalau nggak ada dalilnya, silahkan makan, silahkan pakai. Keterbalikannya ibadah. Kalau ibadah nggak boleh hukum asalnya sampai ada dalil yang menuntunkan disyariatkannya hal tersebut. Fahimtum? Naam. Wastadallu ala dzalika biqaulih. Mereka para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dalam urusan agama sesuatu yang tidak Allah izinkan padanya? Apakah mereka kaum musyrikin memiliki tuhan-tuhan, memiliki sekutu-sekutu yang mereka itu membuat syariat untuk mereka, untuk kaum musyrikin tersebut dalam urusan agama ini hal-hal yang tidak Allah izinkan? Nah, artinya mereka mengada-adakan dalam urusan agama yang itu merupakan hak milik Allah, mensyariatkan ibadah, tuntunan dalam beribadah, beramal. Kemudian hak tersebut mereka langgar, hak tersebut mereka terobos, mereka berikan kepada sekutu-sekutunya. Artinya dalam hal ini yang namanya syariat itu Allah yang tentukan, bukan hak selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk kaum musyrikin tersebut. Qala wa biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, begitu pula berdalilkan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam fima thabata anhu fis sahih min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Hadith yang thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam as-sahih, sahih Muslim, dari hadith Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi amruna, amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, tidak memiliki tuntunan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama, urusan kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesuatu yang bukan dari agama tersebut, bukan dari syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak, maka amalan tersebut tertolak. Nah, maka harus sesuai dengan syariat. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yang tidak ada tuntunannya maka tertolak amalannya, menunjukkan bahwasannya yang namanya amalan itu haruslah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, hatta law kunta mukhlishan wa turidul wusula ila Allah wa turidul wusula ila karamatih walakinnahu ala ghairil wajhil mashru'i fa inna dhalika mardudun alaik. Walau annaka aradta al-wusula ila Allah min tariqin lam yaj'alhu Allah ta'ala tariqan lil-wusuli ilayhi fa inna dhalika mardudun alaik. Walaupun engkau orang yang ikhlas, walaupun engkau menginginkan untuk sampai kepada Allah, niatmu baik, niatmu ikhlas, nah, engkau ingin sampai kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, namun bukan dengan cara yang disyariatkan, maka yang demikian tertolak atasmu. Walaupun ikhlas, walaupun mengaku pengen sampai kepada Allah, walaupun mengaku begini begitu niatnya niat baik dan segala macam, tapi caranya cara yang tidak disyariatkan, maka hal tersebut mardudun alaik, tertolak atasmu. Bahkan seharusnya orang yang ikhlas itu seharusnya tunduk di hadapan syariat. Orang yang betul-betul ikhlas, yang dia katakan saya ikhlas, kalau betul dia ikhlas, harusnya dia tunduk kepada syariat. Ketika datang syariat kepadanya, hadis, ajaran yang tepat, ajaran yang benar, dia tunduk. Sami'na wa ata'na. Kata beliau rahimahullah, walaupun engkau menginginkan untuk sampai kepada Allah dengan cara, dengan jalan yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebuah jalan, mengambil jalan padahal itu Allah enggak jadikan sebagai jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dia menempuh jalan, cara yang jalan itu tidak Allah tentukan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah membuat sebuah jalan, tapi dia menempuh jalan yang lain. Ini jalan yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ini jalan yang tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dia lakukan, itulah cara yang dia tempuh ternyata, yang tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Niatnya untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna dhalika mardudun alaik, yang demikian tertolak atasmu. Makanya dalam sebuah ayat Allah katakan, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menyelisihi jalannya rasul, yushaqiq, diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di persimpangan jalan, fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah sisi jalan sedangkan dia di sisi jalan yang lain, tidak bertemu, tidak nyambung. Nah, bagaimana mungkin dia mau sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dia selisihi jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah tampak baginya al-haq dan dia mengikuti yang bukan jalannya kaum mukminin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia mau berpaling. Berarti siapa duluan yang berpaling? Hamba itu. Ketika dia mau berbelok, tambah Allah belokkan. Wa nuslihi jahannam, kami lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masiran, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Syahidnya bahwasannya kalau mau sampai kepada Allah, lewati jalan yang Allah sudah gariskan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah syair yang ma'ruf, siapa yang hafal? Tarjun najata. Tarjun najata. Inna safinata la tajri 'alal labas. Engkau menginginkan an-najat, keselamatan, keberhasilan, walam tasluk masalikaha, namun tidak engkau tempuh jalannya, jalan keselamatan, cara untuk selamat. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal tidak akan berjalan di daratan. Kalau mau jalan kapalnya, kalau mau sampai ke pulau sana, maka jalankan kapalnya di air, di laut. Nah, kami cinta Nabi, kami begini, kami begitu, tapi enggak membuktikan cintanya. Tapi enggak membuktikan bagaimana caranya dia untuk dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa asy-sya'nu bi an tuhib walakinna asy-sya'na bi an tuhab. Urusannya bukan masalah kamu cinta, urusannya adalah bagaimana kamu dicintai. Cinta yang sana enggak mengaku cinta itu. Apa namanya istilahnya? Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk dua-dua tangannya. Bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku cinta-cinta, yang sana mengingkari. Makanya kalau betul cinta, maka datangkan sebab-sebab yang menjadikan Allah cinta kepadanya. Biasanya kan begitu, kalau orang cinta kepada yang lainnya, dia akan berusaha membuat orang yang dia cintai juga menyukai dirinya, cinta kepadanya. Kita senang sama saudara kita, suka bermajelis bersamanya, tentu kita akan menempuh cara-cara supaya dia pun senang bermajelis bersama kita. Barakallahu fikum. Sehingga harus menempuh jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, idzan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, seingat saya, pernah mendapati orang sholat sunnah setelah subuh, dan dia setelah sholat, sholat lagi, terus memperbanyak sholatnya setelah sholat subuh. Kemudian ditegur oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata orang ini, apakah Allah akan mengazab saya karena sebab saya sholat? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Allah tidak mengazabmu karena sholat, tapi Allah mengazabmu karena engkau menyelisihi syariat. Kan banyak sekarang orang mengatakan, kan kita mengucapkan la ilaha illallah, kan kita bersolawat, kan kita begini, kan kita begitu. Ya, kira-kira kalau mau baik, kalau memang begitu caranya, silahkan sholat subuh 4 rakaat. Silahkan sholat zuhur 8 rakaat, biar double pahalanya. Ya. Silahkan puasa setiap hari, yang itu menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau memang itu cara dalam beragama, beribadah, silakan engkau sesuka hatimu. Tambahkan azannya, tambahkan jumlah syahadatnya, tambahkan ininya, tambahkan itunya. Silakan. maka cara-cara mereka itu kontradiksi. Nah, kan baik, kan baik, kan baik. Alasannya itu kan ucapan tauhid la ilaha illallah dan semacamnya. Tapi momennya itu tidak pas, bukan momen untuk mengucapkan dan memperbanyak itu. Dalam rangkanya tidak disyariatkan, tidak dituntunkan, waktunya pun demikian, tempatnya pun demikian, caranya pun demikian. Bahkan sebagian salawat mengandung kebid'ahan dan sebagian salawat mengandung kesyirikan. Mengandung kesyirikan. Padahal apa? Salawat. Qala rahimahullah idzan fa wajibu talibil ilmi ay yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima 'allamahu minasy syar'i la yazidu wa la yanqus. Qala begitu kewajiban talibul ilmi adalah beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang Allah ajarkan kepadanya minas syar'i, berupa syariat ini. Itulah kewajibannya. La yazidu wa la yanqus, tidak dia tambah-tambahi, tidak pula dia kurang-kurangi. La yaqul inna hadzal amra alladhi uridu an ata'abbada lillahi bihi amrun taskunu ilaihi nafsi wa yatma'innu ilaihi qalbi wa yansharihu bihi sadri. Jangan sampai dia mengatakan bahwasannya perkara yang saya mau lakukan beribadah kepada Allah ini, perkara yang saya inginkan untuk beribadah kepada Allah ini adalah perkara yang jiwa saya tenang, yang hati saya tentram, yang dada saya lapang. Jadi ibadahnya sesuai dengan apa? Jiwanya. Sesuai dengan apa? Perasaannya. Sesuai dengan apa? Kemauannya sendiri. Oh, ini kayaknya lebih pas buat hati saya, ini lebih cocok buat saya. Jadi patokan dia, dirinya. Ini pas buat dia, ini bagus buat dia, ini begini, ini begitu. Pakai perasaan dia dalam beribadah. Jangan sampai demikian. 6. Yaqulu hakadha hatta law hasala hadha falyazinha bimizanis syar'i. Fa'in syahidal kitab wa sunnatu laha bilqabuli fa'alal aini warra'si. Kata beliau rahimahullah, seandainya terjadi demikian, seandainya ada sebuah perkara yang dadanya suka, yang jiwanya suka, merasa cocok dengan ibadah tersebut, maka hendaknya dia timbang dengan timbangan syariat. Betul enggak apa yang saya rasakan ini? Sahih ataukah tidak ibadah tersebut? Kalau dipersaksikan oleh Alkitab was Sunnah bahwasannya ibadah itu diterima, disyariatkan, disetujui, fa'alal aini warra'si, maka di atas kepala kita. Artinya apa? Kita harus mendahulukan hal tersebut. Tanpa diragukan lagi harus kita ikuti, fa'alal aini warra'si. Wa illa fa innahu qad yuzayyanu lahu su'u amalihi. Kalau tidak demikian, tidak dipersaksikan bahwasanya ibadah itu diterima, dipersetujui, maka bisa jadi diperindah padanya amalan yang buruk. Sedang diperindah di hadapannya sebuah amalan yang sebenarnya jelek. Cuman dibungkus pakai bungkus-bungkus yang indah oleh siapa? syaitan. Kata Allah dalam ayatnya surat Fatir ayat ke-8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama orang yang diperindah baginya suatu amalan yang buruk pada asalnya, fara'ahu hasanan, kemudian dia lihat, dia pandang amalan yang jelek itu sebagai amalan yang bagus. Aslinya apa? Busuk. Aslinya apa? Jelek, buruk. Kemudian diperindah. Digunakanlah pelapis-pelapis, bungkusan-bungkusan yang bagus sehingga dia lihat sebagai sebuah kebaikan. Dengan orang yang sebaliknya, orang yang mampu melihat, mampu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Fa innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan memberi hidayah kepada yang Ia kehendaki. Nah, maka jangan sampai tertipu dengan perasaan, dengan kecocokan hati dalam tanda kutip, tapi ikutilah syariat. Karena bisa jadi syaitan sedang menghias-hiasi di dalam hati kita. Kata Allah dalam ayatnya dalam surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang usaha mereka itu sesat, menyimpang di kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sedangkan mereka menyangka telah berbuat amalan yang terbaiknya. Luar biasa. Nah, sangkaannya sudah berbuat luar biasa, dia kira sudah demikian, ternyata hampa. Nas'alullah salamah, na'udhu billahi min dhalik. Demikian insyaAllah kajian kita di malam hari ini, lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.